Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hamba Allah yang mulia, senang sekali bisa ketemu lagi di pagi hari ini Selasa. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat, dan bagi Anda yang barangkali saat ini sedang sakit, kita semua berdoa semoga Anda semua lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa kesehatan yang kita miliki hingga saat ini selalu sangat harus kita syukuri, karena tentunya jika kita bersyukur, segala sesuatunya insya Allah akan terasa berkah. Salawat juga salam, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi pilihan, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nah pemirsa, di program dakwah agama Islam kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang bagaimana sikap muslim terhadap Al-Quran. Karena kita seorang muslim selalu meyakini bahwa Al-Quran adalah way of life atau jalan hidup kita. Tetapi rupa-rupanya, kalau boleh kita mengatakan, masih banyak di antara kita yang begitu merasa jauh dengan Al-Quran. Al-Quran hanya dipakai sebagai hiasan di rumah saja, hanya sekedar kita baca, tetapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh terasa dari kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Al-Quran? Bersama kami sudah hadir narasumber dari Kementerian Agama. Beliau adalah Kepala Subdit Pembinaan Ibadah Sosial Kementerian Agama, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Juraidi, MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Lili. Terima kasih bisa hadir bersama kita, karena baru kali ini juga saya jumpa dengan Bapak ya. Kita terasa matching nih Pak. Dan padahal juga, gak janjian ya. Padahal gak janjian ya, itulah sehati mungkin ya. Dan juga bersama kita ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Quraniyah Pondok Aren Tangerang Selatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat, terima kasih bisa hadir. Dan minal aidin wal faizin, karena saya baru kali ini ketemu ibu lagi ya. Dan juga ada bersama kita grup hadroh dari Pondok Pesantren Al-Quraniyah, pimpinan Bapak Haji Sobron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih juga bisa hadir bersama kita. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Silahkan Anda bergabung bersama kami di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, atau Anda di luar Jakarta silahkan ke 021 574 3478. Baik Ustaz Juraidi, berkah insya Allah karena kita sudah sholat subuh ya. Dan hari ini tema kita sikap muslim terhadap Al-Quran. Seolah-olah kita diingatkan bahwa apakah Al-Quran sudah betul-betul menjadi pegangan hidup kita? Karena seringkali kita baca tetapi kita tidak memahami isinya, bahkan sampai pada pengamalannya itu begitu jauh. Silakan Ustaz. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Quraniyah ya, dan Pondok Pesantren Al-Quraniyah Tangerang. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu ya, melalui udara dan juga langsung dengan ibu bapak dari Al-Quraniyah. Tema kita tadi sudah dijelaskan bahwa kita mengerti sikap muslim terhadap Al-Quran ya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dia merupakan dari sebuah way of life, ya, jalan hidup, huda, petunjuk, ya. Dan seharusnya kita bersyukur dengan kehadiran Al-Quran, ya. Karena dengan Al-Quran Allah memberi kita petunjuk, memberi kita jalan hidup yang sangat baik untuk menuju kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, ya. Tapi tadi sayang, banyak juga di kalangan Islam yang jauh dari Al-Quran, ya. Ya, bahkan membacanya pun belum bisa, ya kan? Ya. Dan generasi muda kita bersamaan dengan arus globalisasi ini juga semakin terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Padahal misalnya seorang muslim minimal yang pertama dia harus mengimani Al-Quran, itu memang rukun Islam ya. Kemudian juga dia harus, ya, rukun iman kita. Kemudian dia juga harus mempelajarinya dan mengajarkannya. Kemudian dia juga harus mendakwahkan isi kandungan Al-Quran serta mewariskan, minimal itu mestinya. Ya. Tetapi tadi dikatakan terkadang hanya sebagai pajangan, atau bisa menjadi tren sekarang ini dijadikan sebagai mahar ya dalam perkawinan ada. Ya, tapi sayangnya ada di antara mereka yang menjadikan mahar pernikahan Al-Quran itu, dia sendiri tidak bisa membaca, termasuk yang menerimanya. Menyedihkan, ya. Atau Al-Quran hanya diingat ketika ada keluarga yang meninggal. Betul. Ini yang kita sayangkan ya. Nah, karena itu melalui forum ini mungkin kita saling mengingatkan ya, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, tentang Al-Qur'an ya. Nah, Ustaz Juraidi, rukun iman Al-Qur'an itu bahwa kita meyakini adanya kitab Allah itu Al-Qur'an salah satu diantaranya, dan memang ini adalah merupakan satu kitab umat Islam secara keseluruhan gitu. Dan ini adalah wajib setiap rumah orang muslim, kalau kita boleh cek semua pasti ada Al-Qur'an. Apakah itu Al-Qur'an yang paling bagus hingga saat ini, Al-Qur'an yang paling, karena kan sekarang variasi Al-Qur'an begitu banyak bentuk ininya ya, bentuk sampulnya dan lain sebagainya, bentuk tulisannya. Nah, saat ini barangkali kita mendengar sebuah isu ya, isu yang begitu ada orang yang begitu benci dengan Al-Qur'an. Kita umat Islam menggebu-gebu, begitu benci juga terhadap orang yang membenci Al-Qur'an. Tetapi tidak seimbangnya antara ketika Al-Qur'an dihina oleh orang lain, kita begitu marah. Tetapi pada saat Al-Qur'an itu ada saja di rumah kita, kita lewat saja setiap hari, enggak pernah kita sentuh. Nah, apa yang ada dalam diri umat kita pada saat ini? Iya, betul sekali ya. Saya pikir ya, girah semangatnya udah bagus ya. Ya, bahwa itu setiap muslim ya, kalau Al-Qur'an itu dihina tentu kita akan merasa marah sekali ya. Tetapi aplikasinya kita marah itu juga harus dengan perhitungan kan. Ya, ketika kita mendengar Al-Qur'an ada yang membakarnya, tentu perasaan kita pasti sebagai seorang muslim ya. Nah, tetapi juga kita penuh perhitungan ya, kita juga introspeksi betul bahwa ya sudah sejauh mana kita kedekatan kita dengan Al-Qur'an selama ini, ya kan? Nah, kemudian ungkapan kemarahan kita itu harus kita ungkapkan dengan cara apa ya? Harus seimbang. Ya? Harus seimbang dalam artian bahwa kalau itu akan justru berdampak negatif untuk umat kita, tentu cara mengungkapkan kemarahan gitu itu tidak mesti dengan arogansi dan sebagainya. Kalau saya boleh mengambil sebuah hikmah, ini mungkin peringatan buat kita bahwa selama ini kita mengaku Al-Qur'an sebagai iman kita, sebagai jalan hidup kita, tetapi kita tidak mengamalkan, pada akhirnya orang lain juga meremehkan gitu, seperti itu. Betul, saya setuju dengan itu bahwa ya Allah mengingatkan kita dengan cara itu ya. Sekarang bagaimana sikap kita ya? Bagi yang memusuhi Allah itu kita yakin saja pasti akan ada balasan dari Allah ya. Betul. Ya. Seperti kita ingat tentang bagaimana tentara Abrahah kan ingin menghancurkan Ka'bah kan. Itu ketika Allah sudah bertindak ya, maka mereka ka'as bin makul ya, ya. Kita juga kabarnya setiap yang menghina Nabi Muhammad itu pasti dengan sendirinya ya, ya meskipun dengan cara Allah ya, bisa melalui dengan perantaraan tangan-tangan manusia atau juga dengan sendirinya. Ya, kita yakin bahwa Allah itu Allah itu sangat cepat hisabnya, perhitungannya, pembalasannya ya. Baik. Mungkin barangkali perlu dijelaskan lagi sejauh apa pentingnya antara makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan tulisan-tulisan yang Arabnya Al-Qur'an. Jadi kadang ada orang yang beranggapan, mohon maaf Ustaz Juraidi, udahlah kita untuk belajar membaca Al-Qur'an ya, misalnya kalimat ta'awudz sampai ayat-ayatnya itu terasa susah, perlu waktu yang panjang. Akhirnya kita baca aja terjemahannya. Itu saja. Apa pentingnya, lebih mana yang lebih penting? Kadang ada orang memisahkan seperti itu supaya dijelaskan lebih. Oke, baik. Nah, saya pikir dua-duanya penting ya. Yang pertama tadi saya pikir sikap muslim terhadap Al-Qur'an itu mengimani Al-Qur'an. Ya. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya. Orang bertakwa, Al-Baqarah ayat 3 itu ya. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu ya Muhammad. Apa itu? Al-Qur'an wa ma unzila min qablik, dan juga yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Apa aja itu? Taurat, Zabur, Injil ya. Dengan mengimani Al-Qur'an sebenarnya otomatis kita mengimani kitab-kitab sebelumnya ya. Ini yang pertama ya, harus ditanamkan keimanan terhadap Al-Qur'an, dan tadi rukun iman ya. Yang kedua ya, mempelajari. Mempelajari dan mengajarkan ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Nah, mempelajari Al-Qur'an ini tentu dengan segala tingkatannya ya. Tingkatan yang paling dasar tadi membaca. Nah, membaca ini maksudnya dengan huruf aslinya ya. Ini Karena ta'abbud bitilawati. Membaca Al-Qur'an itu ibadah. Iya. Berbeda dengan membaca buku-buku lainnya. Dan satu huruf pun juga satu huruf. Iya. Ya, barasanya satu huruf dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ya, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif satu huruf. Berarti balasnya 10. Lam 10 satu huruf. Mim 10. Luar biasa kan? Ya. Tapi jangan sampai akhirnya kita sibuk ngitung. Ini gue udah berapa kebaikan. Itu jadi luar biasa motivasi Rasulullah. Jadi membaca dari huruf aslinya itu sangat-sangat dianjurkan ya. Jadi jangan sampai umat Islam tidak tahu rasa dengan, tidak penting ya dengan pasti Al-Quran itu ya. Karena dia menjadi ibadah tadi kan. Nah, mulai membaca, kemudian tentu membaca dengan yang lebih bagus ya. Ya, membaca pertama biasanya memang asal bisa baca, tapi nanti kan ada ketentuan tajwid namanya kan. Ya. Tahsinul Quran, membaca dengan, karena Rasulullah menjelaskan bahwa hiasi Al-Quran itu dengan suaramu ya. Jadi supaya kita menghiasi Al-Quran dengan suara yang merdu maksudnya. Kemudian juga tingkatan berikutnya menterjemahkannya, memahami artinya tadi kan. Nah itu tadi tingkatannya, jadi bisa sekaligus atau juga tadi bertahap mulai membaca kemudian memahami terjemahannya. Kemudian memahami kandungan isinya ya. Al-Quran itu luar biasa ya, luar biasa dalam artian dia juga sebuah kitab yang sangat ilmiah. Ya, ketika manusia tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka Allah menjelaskan ya, ya bagaimana Allah menghidupkan yang mati ya. Ya di dalam surah Yasin itu ya kan, ya bagaimana Allah menghidupkan ya, bumi yang mati ya, ya menjadi hidup ya, artinya sama Allah mampu menghidupkan yang mati kepada yang hidup ya. Awalam yar insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiha qala may yuhyil idzama wa hiya ramin. Ya, tatkala manusia tidak percaya akan hari kebangkitan, seolah Allah tidak mungkin apanya menyusun kembali tulang belulang ya. Kata Allah jawabannya, yang menghidupkan kalian itu, yang menyusun kembali adalah yang menghidupkan kalian untuk kali yang pertama. Dalam artian kalau dahulu kalian belum pernah ada, toh bisa menjadi ada. Apalagi kalau sudah ada contohnya ya. Seperti kita ya Mbak Lili, contohnya sudah ada, gampang untuk mereka ulangnya. Iya. Ini rupanya ada pemirsa yang sudah mau gabung. Kita sambut dulu ya, Pak. Boleh, ya. Baik. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa dari mana? Pak Mahendran. Mohon maaf, Bapak. Dari Padang. Pak siapa? Mohon maaf, Pak. Andini. Baik, baik, Pak Malik Sultan dari Padang ya. Pak iya, Sultan, iya, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Gini, Ustaz. Saya membacanya hobi. Insyaallah saya dalam maghrib dalam tadi tahan. Tetapi di dalam maghrib saya tidak dapat mendapatkan kesimpulan yang bagaimana. Baik, Pak Malik Sultan, mohon agak diperjelas suaranya. Saya sangat sulit untuk mendengar. Saya di dalam membacanya. Insya Allah di dalam maghrib dan tajwid saya paham. Tetapi di dalam memaknai sendiri artinya di dalam artinya memaknai yang di santet tulis itu kurang paham. Saya yang paham ada gurunya menerangkan ke selanjutnya atau ada menempatkan ya, bagaimana itu ya. Oke, baik. Pak Malik Sultan mungkin memaknai Al-Quran gitu ya maksudnya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Malik Sultan, suaranya jelas kita dengar, tetapi mungkin karena logat beliau ya, ya. Langsung jawab barangkali Ustaz, silakan. Baik, baik ya. Ya, kita bisa memahami maksud Bapak ya. Betul, untuk bisa memaknai sendiri itu Al-Quran memang perlu proses ya. Ya, makanya mempelajari Al-Quran tadi, kata seorang ulama, andaikan usia kita ini habis, tidak akan cukup waktu untuk menggali Al-Quran ya. Itu tahapannya memang ya, mulai dari membaca ya. Memang ada ayat-ayat Al-Quran yang perlu pemahaman khusus ya. Karena ada misalnya tentang asbabun nuzul ayat itu ya. Jadi ada latar belakang ya. Jadi mungkin betul Bapak sekedar membaca terjemahannya, terkadang ada ayat-ayat yang susah dipahami ya, kalau kita tidak memahami secara komprehensif ya ayat itu ya, bahwa ada asbabun nuzulnya, sebab turun ayat itu dan sebagainya ya. Tapi saya pikir insya Allah Pak, ini kan tahapan-tahapan ya. Saya pikir dari hari ke hari insya Allah nanti akan kalau Bapak berusaha untuk memahami Al-Quran insya Allah akan diberi petunjuk ya. Asal tetap jangan putus asa ya. Iya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah mudahkan kan, cuma adakah yang mau, kata Allah. Betul. Iya, ya insya Allah lah, asal terus menerus ya. Jangan sampai ditinggalkan ya. Terus menerus harus continue mempelajari Al-Quran itu. Baik, insya Allah itu akan nyampe sekalipun nanti umur kita belum tentu bisa untuk dan pasti tidak akan betul. Bisa ya. Baik, ini salah satu bentuk semangat bahwa bukan berarti tidak ada ending yang bahagia buat kita semuanya. Betul. Allah akan hitung ya. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya dari Al-Quran ya, silakan. Kita terima dulu ibu, maaf ya. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Pak siapa dari mana? Dengan Pak Sarmiji di Palembang. Pak Sarmiji di Palembang, silakan. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Tema pagi hari ini sangat menarik sekali Pak. Karena ya kalau kita berpatokan pada apa yang sampaikan oleh Bapak tadi, ya Al-Quran itu merupakan suatu petunjuk ya, petunjuk yang berasal dari Allah. Kalau memang para muslim itu memang benar melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, negara kita ini aman Bu. Ya, pasti rakyatnya makmur, pemerintahnya bagus. Nah tapi sayang, Al-Quran itu bukan diaplikasikan, tapi hanya sekedar disimpan bahkan dikeramakan. Nah sekarang bagaimana upaya dari kita agar supaya memang Al-Quran itu diaplikasikan dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarmiji. Di belakang Pak Sarmiji kami silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riri. Saya hafal ini Pak Amar ya. Iya, di kepunyuk. Silakan. Iya, silakan Pak Amar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, pemahaman Al-Quran ini di Indonesia ini dari Ustadz ke Ustadz berbeda-beda gitu. Saya pernah mengumumkakan seperti zikir itu. Di Indonesia ini kan zikir akbar, Indonesia berzikir. Jadi saya kalau kita kemukakan di Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 25, itu kan disuruh kita mengingat atau berzikir kepada Allah itu dengan rasa rendah diri, di dalam hati, tidak mengeraskan suara. Dan gak mungkin ada keluar hadis atau disampaikan hadis oleh Rasulullah atau sunnah atau pernyataan dari Rasulullah bertentangan dengan ayat-ayat Allah yang turunkan gitu kan. Jadi di Indonesia saya lihat berzikir kayak orang kesurupan kalau kita lihat tayangan TV gitu. Jadi kadang-kadang prihatin tuh bagaimana pemahaman Al-Quran itu diterapkan dalam keseharian. Baik. Indonesia itu macam-macam saya lihat tuh. Jadi makanya aliran beribu-ribu di Indonesia ini, kalau kita kan merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasul gitu. Baik. Dan gak mungkin yang disampaikan Rasul itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar. Di belakang Pak Amar kami silakan, ada satu lagi sepertinya. Oke, baik. Baik, assalamualaikum. Halo. Halo. Belum ada ya? Ibu ada. Iya, Pak Haji Kadir. Saya pikir enggak ada suaranya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Al-Qur'an. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim, Al-Qur'an ini sebenarnya adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah untuk mengatur umat manusia. Apakah umat itu keyakinan yang lain, apakah keyakinan yang lain, tetap Al-Qur'an itu adalah pedoman untuk bertengkar dengan ayat-ayat firman Allah. Kenapa kita mayoritas umat Islam Al-Quran itu hanya dipancang, dipegang, tidak dipegang, tidak dibaca. Nah inilah umat Islam yang ada di mayoritas kita ini sangat prihatin sekali Pak Kiai. Nah sekarang Al-Quran itu tentu petunjuk tentang kehidupan dan sebagainya. Kalau kita bisa mencapai kecerdasan Pak Allah di dalam Al-Quran, insya Allah kita ini sejahtera yang betul-betul rekan kita tadi. Hanya itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Kadir. Ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung dari Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Qur'ania Tangerang Selatan. Yang saya mau tanyakan pada Pak Ustaz yaitu apa hukumnya orang yang memberi mas kawin Al-Qur'an tetapi yang diberikannya itu tidak dapat membaca dan tidak mau membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin itu yang dibilang Al-Quran jadikan keramat sebagai mas kawin aja. Jadi dipajang karena saking cintanya enggak dibaca-baca, Bu. Takut rusak gitu. Baik, dari Pak Sarmiji Palembang. Ini hampir sama dengan Pak Kadir kaitan dengan bahwa Al-Quran sebagai kebutuhan dan sebagai petunjuk jika lo mengamalkannya pasti semuanya akan aman. Betul. Tetapi kenapa ini hanya sebagai sebuah simbol saja untuk kehidupan umat Islam? Silakan. Jadi Pak Sarmizi Palembang tadi ya. Pak Haji Kadir juga sama. Iya betul. Dan bagaimana untuk memasarkan Al-Quran ini? Membumikan ya. Membumikan kalau Pak Presir bilang ya. Membumikan ya, betul. Saya pikir juga dengan Pak Amar juga ada hubungannya ya. Dalam artian begini bahwa perbedaannya pemahaman. Jadi begini bahwa salah satu mungkin cara kita memasukkan Al-Quran itu ya bukan ini so dalam arti untuk ria ya seperti orang berzikir itu kita ambil hikmahnya ya mungkin itu menjadi motivasi ya. Betul, bagi yang belum bisa jadi bisa yang gak semangat jadi semangat ya karena seperti tadi berzikir itu perintahnya juga ada ya ayyuhallazina zkurullaha dzikran katsira disuruh zikir yang yang banyak bukrotaw wa asira ya pagi dan sore ya. Ada juga tadarru'a wa khuf ya dengan perasaan takut tadarru ya kepada Allah ya. Jadi pemahaman yang beragam itu kita ambil positifnya ya selama tidak melanggar yang hal-hal yang prinsip tidak mengganggu ya silakan ya. Itulah juga sebelah salah satu kelebihan Al-Qur'an ya ya dan kita yakin tadi betul kata Pak Kadir asal mau ya tadi kan fahal min mudzakir. Ini masalahnya ya. Jadi umat Islam itu makanya ada sebuah buku yang menjelaskan lima zata'akhkharal muslimu. Kenapa umat Islam mengalami mundur ya. Nah, salah satu jawabnya karena mereka semakin jauh dari Al-Qur'an. Limadza taqaddama wairahum? Kalau mereka wairahum mereka selain Islam tuh jauh dari kitab suci justru akan maju. Dan diam-diam mereka juga mendalami Al-Quran gitu ya. Karena banyak para ilmuwan-ilmuwan yang bukan Islam tetapi mereka mempelajari Al-Quran secara detail tetapi tidak mengimani, hanya sekedar mengambil pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Betul ya. Kalau dari Ibu Nunung tadi ya, betul ya. Jadi bagus sebenarnya tren bahwa pernikahan itu bagian maharnya itu Al-Quran ya. Tapi yang kita sayangkan tadi ya, yang kita sayangkan yang memberi dan yang menerima sama-sama tidak membacanya pun nggak bisa ya. Ya sebenarnya akan lebih sempurna kalau itu dia bisa membacanya, memahami ya bahwa itu sebagai simbol bahwa rumah tangga kita dibina di atas Al-Quran itu bagus ya. Jadi ingat dengan Al-Quran ya, jadi pernikahan diawali dengan dasar yang sangat kokoh ya. Jadi boleh-boleh saja tapi akan lebih sempurna kalau memang niatnya dengan apa namanya simbol terhadap rumah tangganya dibina di atas dasar Al-Quran itu bagus sekali ya. Tapi tentu dia harus bisa membaca, memahami dan terus mempelajarinya. Saya pikir begitu. Jadi ada tanggung jawab sesungguhnya. Ada tanggung jawab. Jadi tidak simbol. Hanya sekedar diserahkan saja ya. Iya. Ya karena khawatir kita hanya menjadi tadi simbol saja ya. Baik, ini kita akan lanjutkan dialognya, tapi kita akan dengarkan dulu syair yang pertama dari grup Hadroh Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Baik, pemirsa kembali bersama kami di sini dalam program Dakwah Agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI, dan tema kita hari ini tentang masalah sikap Muslim terhadap Al-Quran. Dan narasumber kita dari Kementerian Agama selaku Kepala Subdit Pembinaan Ibadah Sosial, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Juraidi MA. Di sini juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Quraniyah Tangerang Selatan dan juga grup Hadroh Pondok Pesantren Al-Quraniyah. Anda kami undang untuk bisa berinteraksi di sini dengan telepon 5743476 atau ke 0215743478. Baik Ustaz Juraidi, sekarang aduh ini masih banyak yang harus saya tanyakan, tetapi pemirsa sudah ada lagi yang ikutan. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Bapak Sukadi dari Solo. Pak Sukadi dari Solo. Iya. Iya. Monggo Pak, monggo. Oh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Sukadi. Gini Pak, kita sebagai umat Islam kadang-kadang malah prihatin. Kenapa? Kita umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran hadis. Tetapi kalau kita mengaji dengan memakai ayat Al-Quran, ada jelas surat Al-Baqarah ayat 185 itu. Ya, rujukannya jelas ya. Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk. Tetapi kalau kita mengaji dengan cara metode memakai ayat-ayat Al-Quran itu, malah kebanyakan orang tidak suka, bilangnya Al-Quran tidak bisa menjelaskan hukum. Nah, padahal kalau kita mengaji surat Al-Rum ayat 31, jangan kamu menyekutukan Allah. Iya. Terus ayat yang selanjutnya yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya. Baik. Dan mereka merasa bangga, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan golongannya sendiri. Baik. Ya. Jadi kan ini Pak. Ya, Pak Sukadi mungkin langsung kepada pertanyaan. Agama Taubat kan ayat 30 itu yang agama yang fitrah dari Allah adalah agama Taubat, yaitu Al-Quran. Ya. Terima kasih Pak Sukadi. Mohon maaf karena masih banyak mengantri yang lain. Kita kasih kesempatan ya. Sudah bisa kita tangkap ya. Bisa. Prihatin terhadap Al-Quran karena banyak yang tidak suka dengan cara menggunakan Al-Quran sebagai penerjemahan kehidupan kita. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lili. Ya, dari Arif, Pak Arif Jakarta. Iya, silakan Pak Arif. Bapak narasumber, kalau dalam Al-Quran itu ada prediksi dari Allah suatu saat manusia itu akan murtad. Kemudian dari Quran, dari hadis diprediksi oleh Rasulullah bahwa suatu saat Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisannya. Nah, Rasulullah adalah contoh hamba yang menyembah Allah, tapi beliau itu pedagang, akhirnya jadi penguasa negara yang tidak dibayar oleh bawahnya. Dia ibadah. Ibadah itu kan untuk ukurannya bukan upah. Dia ibadah kepada Allah. Nah, saat ini yang mewarisi seperti Nabi dan jadi penguasa tidak diupah dari bawah, ini kan belum ada, Pak Ustaz. Apakah ini satu bukti kebenaran firmannya dan sabda Rasulnya tadi bahwa murtad dan Quran tinggal nama, Islam tinggal namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, berikutnya masih ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Saya adalah Rumah dari Lombok Timur, dari NTB. Pak siapa? Karuman dari NTB. Pak Karuman dari NTB. Silakan. Ya. Silakan Pak Karuman. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu di TVRI. Saya ini heran sebagai umat Islam. Kenapa dari keluarga-keluarga kita Islam di Republik ini membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan tetap dia sujud atau menyembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai umat beriman? Kasebi, ini yang saya mau tanya, Pak. Mengapa bapak-bapak ini kok tidak membawa, tidak mengartikan atau tidak yakinkan Al-Quran menurut saya sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang pungli, yang segala-galanya itu, Pak. Maka dari itu kami akan mohon bertanya kepada Bapak, apa yang salah atau apa yang tidak ada, apa yang kurang kepada yoga itu, atau kelemahan apa yang terjadi di dalam bangsa ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan, yang mau bertanya ada lagi. Ya, silakan Ibu, langsung kepada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dulu namanya Ibu. Nama saya Ibu Mainah. Dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah. Ya. Saya sering itu baca Yasin bersama-sama, tapi banyak itu ada banyak yang ngeritikin, katanya Ibu baca Yasin katanya tiap malam, tapi katanya tahu artinya enggak gitu. Artinya bukan kita baca ngerti, saya jawab gitu. Cuman saya mah ingetin cuman hanya saya tahu doanya sedikit ya. Seperti Rabbana nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Cuman itu yang saya katanya orang yang ingin selamat ya mesti bacanya. Tadi ya. Hiasin dan namanya disinari hatinya dengan pembacaan Al-Qur'an. Betul. Ingatnya wasayyin akhlaqona, saya ingetin artinya itu aja Bu, saya mah kalau Qur'an ngerti semua mah. Ya, oke. Ibu ngerti itu bagaimana hukumnya, saya sering baca. Terima kasih Ibu Mainah. Silakan dari Solo Pak Sukadi. Ini banyak orang yang tidak suka dengan cara menggunakan metode Al-Qur'an gitu kan. Baik. Pak Arif juga seperti itu. Prediksi Allah dan juga prediksi Rasul bahwa nanti banyak orang yang murtad dan Islam tinggal nama. Oke, ya. Baik, Pak Sukardi dari Solo tadi ya. Kita sepakat bahwa Al-Qur'an adalah hudan atau petunjuk ya. Ya, Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Qur'an hudan linas, petunjuk bagi manusia. Ya. Karena itu penekanan dari petunjuk ini Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Karena dia berfungsi sebagai petunjuk, maka tidak ada keraguan padanya. Semuanya pasti ya. Iya, petunjuk yang benar harus tidak mengundang ragu-ragu. Keraguan. Kalau ada rambu lalu lintas itu kan petunjuk. Kalau dia rambu-rambu itu mengundang keraguan, menjadi petunjuk enggak? Tidak kan? Tidak. Itu maksudnya Al-Qur'an sebagai petunjuk, karena itu ditekankan bahwa tidak ada keraguan padanya. Ya, sayang tadi kata Pak Sukardi ya, orang kok tidak sedang dengan memakai dalil-dalil Al-Qur'an. Betul. Menjadi petunjuk ya. Ini kesalahan umat Islam lagi ya. Padahal kalau dia berfungsi sebagai petunjuk, kalau ini kita ikuti SOP dari Al-Qur'an itu iya, ya. Betul. Maka insyaallah kita betul akan selamat, kita akan terarah ya. Nah, yang kedua dari Pak Arif tadi. Prediksi Allah betul sekali. Kata Rasulullah, saya ti zaman la yadkhul Qur'an illa rasmahu. Akan datang satu zaman nanti Al-Qur'an hanya tinggal rasamnya saja, tulisannya saja. Ini gejala ini kan sudah terlihat. Ya. Ya, tadi hanya jadi pajangan saja, ya. Ya, hanya rasamnya saja. Tidak senang mempelajari. Iya, Al-Qur'an memang akan terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan memeliharanya. Al-Qur'an tetap terpelihara ila yaumil qiyamah, ya. Dari segi rasamnya tetap terpelihara, ya. Tetapi tadi ya pemahamannya. Di samping itu Allah kan tidak menjamin Al-Qur'an itu terpeliharanya di Indonesia. Ya. Oleh karena itu ini perlu menjadi keperhatian umat Islam ini. Ya, bahwa tadi bisa saja Al-Qur'an hanya tinggal sebuah nama. Oleh karena itu perlu keikutsertaan kita untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai kitab yang autentik. Ya. Yang asli, yang tidak mengalami perubahan. Dan tadi Allah menjamin dia akan tetap terjaga. Ya. Ada rahasianya sedikit nih dari segi tata bahasa Al-Qur'an. Allah menggunakan kata-kata nahnu ya. Di dalam ilmu nahwu tersebut dhamir mutakallim ma'al ghair kan. Jadi dalam menurunkan Al-Qur'an Allah melibatkan makhluknya kan, malaikat Jibril. Jadi kami di sini Allah beserta malaikat Jibril. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan memeliharanya. Ini pun juga memerlukan keterlibatan makhluknya, yaitu orang-orang yang mengimani Al-Quran, kita semua. Jadi kalau Al-Quran itu mau tetap terjaga, perlu kita jaga. Kita jaga. Jaganya kita tidak berupaya. Hanya sekedar membawanya saja. Bukan ya? Hanya disimpan di lemari tadi ya. Betul. Itu tersimpan tadi rasmahu, oke. Okay. Mm-hmm. Ya, tapi tadi kan la yabqal Quran illa rasmahu. Nah, dia hanya tadi tinggal sebuah nama sebenarnya. Mm-hmm. Ya. Jadi ada keterlibatan kita. Lebih Allah menjaga kami di sini. Allah beserta orang-orang yang mengimani Al-Quran itu. Betul. Melanjutkan jadi, dari pakar rumah ini juga yang NTB mengatakan bahwa kenapa kok banyak di antara kita para praktisi, para profesional, para pekerja, tetapi tidak menyesuaikan diri dengan Al-Quran sesuai dengan pekerjaan kita gitu. Ya, betul sih, padahal Al-Quran kitab yang lengkap ya. Walaupun dia hanya bersifat motivasi-motivasi. Dulu saya pernah belajar, kata guru saya, membuat kancing pun ada di dalam Al-Quran. Membuat kancing pun ada, kata beliau. Apa ayatnya? Ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Masyaallah. Tanya kepada ahlinya kalau kamu enggak tahu. Jadi kalau mau bisa membuat kancing, tanya kepada akar di bidang itu. Fas'alu. Itu motivasi Al-Qur'an ya. Betul. Artinya membuat kue yang paling enak, tanya kepada ahlinya. Iya. Itu ada petunjuk fas'alu. Iya. Jadi dia bersifat motivasi-motivasi Al-Qur'an ya. Luar biasa. Kalau ibu tadi betul ya. Enggak apa-apa dikatakan ngapain baca Yasin, enggak tahu arti. Ya, yang enggak baca itu lebih parah itu ya. Ya. Ini baca sudah mending ya. Ya. Terus kita bertahap. Pun enggak paham sebetulnya. Iya, sebenarnya. Padahal Al-Quran itu ada sebuah juga obat ya. Ya. Syifa'ul lima fi sudur tadi dibacakan ketika pertama tadi kan. Al-Quran itu sebagai pengobat penyakit yang di dalam hati, ya kan? Ya, syifa Al-Quran itu ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin ya. Tanpa mengetahui maknanya sendiri kita mendapat pahala, apalagi secara bertahap. Tentu kan di majelis ada tahapannya tadi ya. Ibu udah tahu tadi nawiru kata tadi kan. Iya. Udah dan tahu itu sinari. Jadi motivasi dari bagi ibu ya untuk selalu. Iya. Udah siap. Tahu bahwa Al-Qur'an itu sebagai an-nur, yaitu cahaya. Iya. Cahaya yang menerangi. Insyaallah. Rasulullah menyuruh rumah tangga harus disinari dengan Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran di rumah itu sama dengan menyinari Al-Quran. Baik Ustadz, ini sangat penting yang terakhir ini. Kaum muda, kita mengaku sebagai generasi Qur'ani. Tetapi kalau boleh kita lihat para mufasir sepertinya sudah pada senior usianya. Mana ada mufasir yang saat ini mungkin terbilang orang-orang yang muda. Dan itu mungkin kalau ada pun sedikit sekali tidak seimbang dengan begitu banyaknya jumlah muslim di tanah air ini. Nah, bahkan banyak usia ABG yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Ini kan sebuah kesedihan buat kita. Bagaimana harusnya sikap orang tua, sikap generasi muda kita, para penerus untuk selalu setia dan mungkin giroh dengan Al-Quran gitu. Silakan. Ya, betul sekali. Jadi mungkin itu juga salah satu caranya Al-Quran ini, apa namanya tadi, ada permutatan ya. Iya. Kemudian tadi menghilangkan dengan apa? Semakin habisnya para ulama Al-Quran. Betul. Ya. Dan tidak ada lagi penggantinya. Nah, ini yang menjadi generasinya. Generasi kita ya. Oleh karena itu saya pikir ya perlu kembali ya generasi muda kita kita rangkul untuk dekat dengan Al-Quran ya. Karena itu budaya belajar Al-Quran sehabis maghrib seperti zaman kita dahulu ya. Betul. Meskipun hanya dengan lampu tembok. Nah, ya. Sekarang kan ya, lampu sudah terang semua kan. Iya. Malah tapi malas baca Quran. Astagfirullahaladzim. Nah, ini mulai budaya-budaya itu saya pikir kita dekatkan kembali ya. Jadi masjid-masjid, musala-musala membudayakan generasi muda untuk dekat dengan Al-Quran ya. Jadi ambil waktu yang singkat itu antara maghrib dan isya itu mesti harus menjadi jadwal bersama umat mestinya. Rutinan ya. Rutin itu. Iya. Ya itu yang hilang kan sekarang. Betul, ini. Itu yang Ustaz. Hilang. Ya. Dan tadi seperti Ustaz katakan bahwa mempelajari kita mesti beriman dulu pertama sikap kita, kemudian dua mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ketiga tadi mendakwahkan. Mendakwahkan itu kewajiban kita. Ya. Dan saya ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini sungguh kitab yang sangat ilmiah ya. Ada satu ayat tentang jawaban yang sangat telak terhadap orang yang tidak percaya dengan hari berbangkit ya. Betul. Di surah Al-Qiyamah itu la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Manusia tidak percaya bahwa mereka akan bisa dibangkitkan lagi setelah menjadi tulang belulang. Baik. Tapi okay. Jawaban Al-Quran apa? Apa? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Hmm. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemari mereka. Masya Allah. Coba. Ustaz, sayang sekali waktunya habis ini. Begitu? Masih panjang semestinya. Ya, memang ya. Harusnya masih panjang karena supaya masyarakat kita gemar kembali dengan Al-Qurannya. Betul. Baik, terima kasih. Padahal penting sekali yang ujung ini tadi. Penting. Nanti di episode berikutnya kalau ada kesempatan ya. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Mohon maaf atas waktunya. Oke. Dan ibu-ibu terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa dimanapun Anda, barangkali kita harus ngecek kembali ke dalam rumah kita. Apakah betul-betul kita sudah menjadi generasi Qur'ani? Dan coba tengok anak-anak kita masing-masing. Tes satu-satu, sudahkah bisa membaca Al-Qur'an? Kalau sudah bisa, insya Allah kita orang tua juga akan mudah mengajarkannya. Dan kita memberi contoh kepada anak-anak bagaimana sesungguhnya akhlak Al-Qur'an yang diusung oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dalam generasi Qur'an yang selalu menjunjung tinggi Al-Qur'an. Terima kasih atas kesempatan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa' fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.